kelayang kau pinta. Betapa ku menyayangimu sepenuhnya. Adanya sayang pasti ada cinta. Telah tumbuh berseni dan berkata. Mendarah daging bersatu padu di tubuhku. Ali, wahai kasih. Ali, wahai kasih. Bye.